Mitra bisnis, pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kebijakan baru. Mulai 1 Maret nanti, gaji para PNS akan langsung ditransfer ke rekening istri dengan tujuan agar pemanfaatan gaji suami bisa lebih dipertanggungjawabkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penyanyi sekaligus pengusaha Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda tentang kebijakan ini? Ya tentunya kalau pimpinan daerah melakukan seperti itu berdasarkan evaluasi kan, berdasarkan analisa yang dia lakukan selama ini mungkin terjadi hal-hal yang pada akhirnya keluarganya tidak menikmati gitu lah. Cuman tetap kembali ke masalah privacy dan mungkin hak asasi manusia ya, itu menurut saya sih nggak bisa gitu ya. Karena biar bagaimana ya, baik buruknya kepala rumah tangga, imam ya dia yang harus bertanggung jawab gitu loh. Kalau urusan rumah tangganya itu urusan pribadi dia gitu kan. Gitu, jadi kebijakan pemerintah tuh sebaiknya nggak masuk sampai ke rumah tangga seperti itu. Menurut Bapak, apa dampak dari penerapan kebijakan ini? Ya, dampaknya mungkin pertama kepala keluarga itu kewenangannya jadi sangat berkurang ya. Nanti dia dampaknya dalam mengatur rumah tangga juga susah gitu loh. Atau nanti gajinya dia langsung gitu loh. Dan itu pertama. Kedua, dia ngerasa kayak susu perahan. Biar bagaimana kan orang kalau bekerja ada beberapa, nggak semua rumah tangga itu transparan, Pak. Iya kan? Saya pernah dengar berbagai banyak orang pengalaman, kalau punya penghasilan mungkin yang diberitahukan kepada keluarga 80%, 20%-nya itu ya untuk ada apa-apa, untuk hal-hal yang sifatnya emergency. Kan nggak semua istri bisa mengerti soal emergency kan. Jadi ya itu saya pikir, saya sih kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Kalau mau memperbaiki manusianya lah, jangan memotong wewenangnya gitu loh. Urusan rumah tangga itu ada urusan masing-masing. Lalu, Gubernur Gorontalo mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan karena dia selalu menerima keluhan dari para istri yang tidak mengetahui jumlah gaji dan tunjangan yang diterima suami mereka. Bagaimana komentar, Mas? Kumpulin mereka. Sebagai gubernur kan mudah. Dibenahin mentalnya. Udah gitu mungkin diadain pertemuan ya. Sering diadain pertemuan keluarga gitu. Sehingga dari peer group itu bisa saling memberikan nasihat, jalan keluar, sharing problem. Ya kan? Pada akhirnya grup itu sendiri menjadi baik. Dalam hal ini grup itu adalah pegawai Pemda misalnya. Kalau buat saya logikanya lebih bagus seperti itu. Biarkan mereka menjadi baik melalui proses di antara mereka sendiri dengan katakanlah arahan atau campur tangan dari atasan, tapi tetap tidak memotong begitu ke wilayah privasi yang paling dalam. Kumpulin, jadi masalahnya jadi transparan. Udah gitu bikin program pertemuan seminggu sekali untuk melancarkan komunikasi, untuk melakukan transparansi di antara grup itu, untuk saling mempelajari bagaimana sih cara membelanjakan hasil gaji yang terbaik buat keluarga secara optimal. Ya kan, katakanlah diajari soal wealth management. Saya rasa itu lebih bagus. Kalau yang dilakukan oleh pimpinan sekarang, itu kayak dia suaminya aja dari sekian istri. Iya kan? Tapi kalau dia hargai bahwa di bawah dia tuh, dia punya anak buah, tapi anak buah itu adalah imam buat keluarganya, cara saya, menurut saya, itu lebih relevan itu. Yang diberdayakan adalah si imam itu, diperbaiki mentalnya, kemampuan, diberikan cara memanage keuangan, memanage kekayaan, wealth management lah. Saya rasa itu udah bagus ya. Dan diberikan transparansi gitu kan. Demikian penyanyi sekaligus pengusaha Ikang Fauzi. Saya Wendy Lim.